Ros FM Jakarta. Nasi sudah menjadi bubur. Saat keterlanjuran sudah berlalu, kita sering mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Betulkah ungkapan ini, sahabat? Atau sekedar mencari pembenaran untuk tidak memperbaiki yang sudah ada? Insya Allah, setelah Anda mendengarkan cerita berikut ini, mudah-mudahan kita akan memiliki pandangan berbeda terhadap suatu keterlanjuran. Ada seorang mahasiswa yang kuliahnya sudah tidak serius. Kadang masuk, kadang tidak. Ya, begitulah, tugasnya terbengkelai. SKS yang harus dikejar masih begitu banyak. Dan jarang sekali dia belajar. Begitu ditanya, ternyata dia merasa terjebak masuk ke jurusan yang dipilihnya karena dia hanya ikut-ikutan. Teman-temannya masuk jurusan tersebut, dia pun ikut. Pada suatu hari ada seorang teman bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak pindah saja?" tanya temannya, Budi namanya. Lalu dia menjawab, "Ah, biarlah. Nasi sudah menjadi bubur." Begitu jawabnya, tidak peduli. "Apakah kamu akan tetap seperti ini? Lalu mau gimana lagi? Saya bilang nasi sudah jadi bubur. Ya tidak bisa diperbaiki lagi dong." Jawabnya sambil berargumen, "Kalau kamu pindah ke jurusan yang kamu sukai, kan kamu akan lebih enjoy," kata Budi. "Saya ini sudah tua, Bud. Masa harus kuliah dari awal lagi? Saya terlambat menyadari kalau saya salah masuk jurusan, Bud," jelasnya sambil merebahkan diri di kasur dan mengambil remote control TV-nya. "Memang tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi," selidik Budi. "Tidak. Saya sudah katakan berulang-ulang, nasi sudah jadi bubur, Bud." Lalu temannya pun diam sejenak, dan dia begitu bingung melihat temannya yang sudah tidak ada semangat lagi. Lalu secara tiba-tiba dia teringat pada temannya yang memiliki nasib yang sama, salah memilih jurusan. Kemudian Budi pulang ke rumahnya, kemudian menelpon temannya yang bernama Boni. "Bon, perasaan kamu pernah cerita sama saya kalau kamu salah memilih jurusan ya?" tanya Budi kepada Boni. "Iya, emangnya kenapa, Bud?" "Yang saya heran, Bon, kenapa kamu tetap semangat kuliah sedangkan teman saya malah malas dan tidak serius kuliahnya?" "Ya, aku gak tahu. Saya juga dulu seperti itu. Tapi kan sekarang sudah tidak lagi," jelas Boni kepada Budi. Kalau boleh tahu resepnya apa sih, Bon?" "Begini. Pertama, saya merelakan diri masuk jurusan ini. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah untuk saya. Jadi ya, saya terima." Terus? Kata Budi begitu bersemangat. Lalu kemudian Boni menjawab, "Yang kedua, Bud, saya mencari cara menggabungkan ilmu yang saya miliki di jurusan ini dengan hobi saya. Ternyata saya menjadi enjoy. Memang saya terlanjur memilih jurusan ini. Dan banyak orang mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Tetapi kalau saya, nasi sudah menjadi bubur ayam spesial yang enak dan lebih mahal harganya ketimbang nasi." "Oh, begitu ya," Budi bergumam. "Ya, memang harus seperti itu. Kalau kita menyesali tidak ada manfaatnya. Kalau kita berusaha mengubah bubur menjadi nasi, itu tidak akan mungkin. Satu-satunya cara ialah membuat bubur tersebut menjadi lebih nikmat. Saya tambahkan ayam, ampela, telur, dan bumbu yang lain. Rasanya begitu enak dan pasti harganya lebih mahal, Bu," jelas Boni kepada Budi sambil tersenyum lebar. "Nasi sudah menjadi bubur. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur ayam yang begitu nikmat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.